Apakah hukumnya ummahat memakai pakaian berwarna hitam, misalkan ungu, coklat, merah, marun, dan warna lainnya? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Iya. Yang dianjurkan, pakaian bagi wanita, pakaian keluar rumah yang saya maksud, adalah pakaian yang tidak mencolok warnanya. Warna yang tidak mencolok dan tidak jadibun nazar. Jadibun nazar artinya menarik pandangan. Yang membuat orang-orang menengok, pakaiannya, warnanya. Nah, sehingga cari warna yang paling tidak mencolok, yaitu hitam. Kalau ada yang dekat dengan hitam, biru dongker misalnya, atau coklat tua sekali, mudah-mudahan itu juga termasuk yang tidak mengapa, artinya tidak mencolok. Jangan warna-warna yang bercahaya, bersinar, atau warna-warni, atau kembang-kembang dan sebagainya, itu yang akan yadibun nazar. Sehingga pakai warna-warna gelap, warna-warna yang tidak mencolok. Nah,